dan tindeng ting kaya wong sinte. Lemes, aku lemes, awak greges, wajah pucet pancen apes. Rasane mendem arak tanpa oplosan, tangi turu wis padhang, motoku wis ra abang, kapok wis tobat, aku wis emoh mendem, kapok wis tobat, ngombe susu malah sehat, kapok wis tobat. Koming nganti dengking kaya wong sinte. Lemes, aku lemes, awak greges, wajah pucet pancen apes. Rasane mendem arep tanpa oplosan, wani izin dianggep kaya wong edan, jaluk ronore arak tanpa oplosan, tangi turu wis padhang, motoku wis ra abang, kapok wis tobat, aku wis emoh mendem, kapok wis tobat, ngombe susu malah sehat, kapok wis tobat.